Mitra Bisnis, berdasarkan data Asian Productivity Organization mengenai kualitas tenaga kerja Indonesia, dari setiap 1.000 orang tenaga kerja, hanya sekitar 4%-nya yang tergolong terampil. Persentase itu jauh lebih rendah dari negara tetangga, seperti Filipina yang mencapai lebih dari 8%, Malaysia 32%, dan Singapura 34%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Nina Tursinah. Bu Nina, apa komentar Anda melihat kondisi SDM kita ini? Ya, memang kami juga prihatin ya. Mungkin penelitian itu saya tidak bisa menilai ya, karena saya sendiri juga tidak punya data konkret. Tapi memang khususnya untuk level-level di padat karya dan apalagi di industri kecil dan menengah itu kualitas tenaga kerja, apalagi kalau kita hitung secara produktivitas, memang masih sangat rendah karena kadang-kadang keterampilan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Ini salah satu kendalanya. Dan memang kalau kita bicara untuk 2015, itu mengerikan sekali. Dan yang sekarang aja justru kita sudah berbagai macam upaya bagaimana bisa mendorong meningkatkan produktivitas tenaga kerja supaya kita bisa bersaing, karena sekarang kita bersaing dengan kualitas, kuantitas, dan juga bersaing dengan harga. Ini kita udah sulit sekali karena harga kita memang cenderung lebih mahal untuk barang-barang tertentu dibandingkan dengan produk-produk China dan dari Thailand dan lain sebagainya. Jadi kita inginnya mendorong supaya produktivitasnya kita meningkat sehingga benar-benar kita memperoleh hasil yang lebih bagus. Jadi sehingga bisa bersaing. Ternyata sulit sekali bersaing melalui produktivitas untuk saat ini. Ini memang sangat berat. Sebetulnya karena kita juga paham ya, khususnya untuk level pendidikan yang menengah ke bawah itu memang keterampilannya sangat memprihatinkan ya. Jadi banyak tidak sesuai dengan misalnya begitu lulus dari SMK, kejuruhan yang sekiranya dipersiapkan untuk begitu selesai sekolah bisa langsung memasukin dunia kerja. Tapi ternyata apa yang dia peroleh sangat kesulitan karena perkembangan dunia usaha kan cepat sekali ya. Jadi apa yang dia peroleh di sekolah setelah diterapkan udah ketinggalan gitu loh. Jadi pengusaha harus memberikan pelatihan-pelatihan ulang untuk persiapan masuk dunia kerja. Sementara banyak untuk industri kecil tidak mempunyai kesiapan untuk memberikan pelatihan khusus lagi untuk para calon-calon pekerjanya. Siapa Bu yang harus berperan untuk bisa mengembangkan produktivitas dari tenaga kerja kita, khususnya menyambut Asian Economic Community 2015 nanti? Yang berperan semua pihak harus terlibat bagaimana kita mendorong calon-calon pekerja kita. Tentunya ada kementerian terkait ya yang lebih berkompeten untuk mendorong peningkatan dan persiapan dari pendidikannya, dari kesiapan mentalnya untuk memasuki dunia kerja, dari masalah ketenaga kerjaan yang dihadapin di Indonesia, dari masalah yang tadi saya sampaikan produktivitas, dari masalah upah dan lain sebagainya, itu banyak permasalahannya. Jadi menurut saya semua pihak harus bersama-sama berkoordinasi, bersinergi bagaimana bisa mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dan profesional serta bisa memahamin apa itu produktivitas untuk mengatasin masalah-masalah yang dihadapin oleh dunia usaha. Sehingga dunia usaha juga lebih siap untuk bersaing apabila ditopang oleh tenaga-tenaga yang profesional. Jadi semua pihak menurut saya termasuk organisasi-organisasi yang terkait sesuai dengan kapasitasnya masing-masing fokus berperan di mananya, tapi untuk menuju Indonesia siap untuk berkompetisi melalui tenaga kerja. Demikian Ketua Apindo Nina Tursinah, saya Wendy Lim.